Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa lewat Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, yang insya Allah pada episode pagi hari ini kita akan membahas mulai ayat ke-64. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang ahli kitab dan perbedaan paham ajaran Islam dengan mereka. Saya ditemani dengan ibu-ibu pengajian As-Sa'adah, yaitu dari Rempoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya, sudah menemani saya di sini. Juga narasumber tetap kita, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Quraisy, kita kemarin sudah banyak sekali ya membahas selama 9 hari Tafsir Al-Misbah. Sekarang masuki hari ke-10, kita akan membahas mulai ayat ke-64. Apa saja yang bisa disampaikan kepada kami nih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, para pemirsa, pada episode-episode yang lalu kita sudah berbicara menyangkut ayat-ayat sampai dengan ayat 63. Ayat-ayat itu dan juga ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang suatu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah ketika beliau kedatangan oleh delegasi orang-orang Nasrani dari Najran, sehingga terjadi diskusi antara beliau dengan anggota delegasi tersebut. Tetapi ternyata dari diskusi-diskusi itu tidak ada pertemuan dalam konteks akidah. Kita tahu sampai sekarang Islam mengajarkan bahwa Isa alaihissalam adalah seorang manusia pilihan, bukan Tuhan. Kaum Nasrani punya pendapat lain. Bukti-bukti yang diuraikan oleh Nabi dan oleh ayat-ayat ini serta dugaan-dugaan atau kesalahpahaman menurut versi Islam, ya, orang-orang Nasrani menyangkut Nabi Isa itu terbantahkan atau dibantah oleh ayat ini, bahwa beliau menghidupkan orang mati, memberi kesembuhan pada orang yang sakit, itu semua atas izin Allah. Bahkan beliau sendiri mengaku bahwa saya adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, jadi tidak bertemu kita. Nah, apakah kalau tidak bertemu kita tidak bisa bekerja sama? Harus bisa. Nah, ayat kita ini menyatakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu ya ahlal kitab, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah wahai ahlul kitab, istilah Al-Qur'an ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, tapi dalam konteks kita ini sebenarnya kaum Nasrani. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kita bertemu dalam suatu kesepakatan antara kami dengan anda. Apa itu? Alla na'buda illallah wa la nusyriku bihi syai'ah. Kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukannya. Walayat takhira ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan juga sebahagian kita mengangkat sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan. Waktu turun ayat ini ada seorang Nasrani yang masuk Islam berkata pada Nabi, wahai Nabi, orang Nasrani tidak pernah mengangkat manusia-manusia sebagai Tuhan. Nabi menjawab, bukan itu maksudnya. jangan kita mengangkat pemimpin-pemimpin kita dan membiarkan mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi bukan artinya jangan mengangkat Tuhan-Tuhan, tetapi jangan mengangkat pemimpin-pemimpin atau jangan mengakui kepemimpinan siapapun yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang haram. Baik. Ini usul. Mau terima atau tidak? Kalau tidak mau, kita cari apa yang kita bisa sepakati yang lain. Mungkin kita bisa sepakat, mari kita bersama-sama sebagai umat yang mengakui wujud Tuhan. Kita sudah tidak berkata keesaan Allah. Mari kita bersama-sama dengan kekuatan kita bersama untuk menghadang, menghalau faham-faham anti Tuhan. Bisa kerja sama atau tidak di sini? Bisa. Mari kita bekerja sama untuk memberantas kemiskinan. Ketemu kita. Mari kita bekerja sama memberantas kebodohan. Ketemu kita. Mari kita bekerja sama membangun bangsa dan masyarakat. Kita ketemu. Ini pengajaran dari Allah kepada Nabi yang pertama dan kepada umatnya, bahwa kalau kita tidak bisa sepakat 100%, jangan lantas memusuhi itu. Kita masih mengajak, ayo. Ibu mau ke Surabaya, ibu ini mau ke, katakanlah ke Makassar, yang itu mau ke Gorontalo. Semuanya kan harus lewat airport. Bagaimana kalau kita satu mobil aja bersama-sama walaupun tujuan kita? Ya kan? Nah, ini ayat ini mengajarkan seperti itu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau. Kalau juga mereka enggak mau. Saya mau ke Surabaya. Ibu kan mau ke Makassar. Ayo naik mobil kita bersama-sama. Saya enggak mau. Oke deh. Kalau kau enggak mau, ya saya jalan sendiri ke Surabaya. Ya kan? Jangan ganggu saya, jangan berkata kamu harus ikut ke Makassar. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau, maka katakan saksikanlah bahwa kami ini orang-orang muslim. Jangan ganggu kami. Ya kan? Jangan halangi kami. Kami orang-orang yang berserah diri pada Allah. Kalau mau diperluas dia punya makna, kalau Nabi Ibrahim dulu berserah diri kepada Allah, sedangkan orang Yahudi mengakui Nabi Ibrahim, orang Nasrani mengakui Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang berserah diri kepada Allah, maka kami juga adalah pengikut Nabi Ibrahim yang berserah diri kepada Allah. Kalau begini, terjadi enggak perselisihan dan permusuhan? Mestinya tidak, ya? Mestinya tidak. Silahkan ikuti ajaran Anda. Jangan, saya tidak ganggu Anda. Saya pun melaksanakan ajaran saya. Saya harap Anda pun tidak ganggu saya. Saya akan mengakui Anda sebagai umat. Hendaknya Anda pun mengakui saya sebagai umat. Nah, kalau tidak bisa berbarengan, tapi sebenarnya bisa kita berbarengan. Ya. Ya? Kita lanjutkan lagi, Pak Kris. Oke, okay, baik. Pemirsa, sebelum kita dengarkan lebih jauh lagi surah Ali Imran ayat 64, kami akan jeda sejenak. Jangan lupa untuk kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita simak lagi penjelasan surah Ali Imran ayat 64 bersama Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita lanjutkan. Orang-orang Yahudi seringkali berkata, kami ini pengikutnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Bani Israel itu adalah keturunan Ishak. Orang Nasrani juga mengakui bahwa kami menghormati Nabi Ibrahim karena garis keturunan itu juga. Orang Muslim bagaimana? Juga mengakui. Nah, Tapi orang Yahudi berkata begini, orang Islam itu tidak wajar berkata bahwa dia mengikuti Ibrahim, karena Ibrahim itu punya anak Ishak dari perempuan merdeka, sedangkan Ibrahim itu punya anak Ismail dari hamba sahaya. Itu tidak wajar dikatakan anaknya Ibrahim, ya kan? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini berkata lagi, Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi. Orang Nasrani berkata Nabi Ibrahim itu agamanya Nasrani. Nah, sekarang kita dengarkan apa firman Allah. Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kamu berbantah-bantah atau mengklaim menyangkut Ibrahim bahwa dia Yahudi atau Nasrani? Padahal Taurat yang dibawa oleh Musa itu turun jauh sesudah kematian Nabi Ibrahim. Agama Yahudi itu datang jauh sesudah Ibrahim. Jadi tidak mungkin kan satu orang menganut agama yang belum ada. Taurat turun sesudah Ibrahim. Injil turun demikian juga sesudahnya. Apa kamu tidak berakal? Kok sampai bilang begitu? Ini kan orang tidak masuk di akal ini. Baru dikatakan, ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilm. Diskusi antara kita menyangkut Musa, menyangkut Isa, kalian berbantah dan mempertahankannya atas dasar pengetahuan sedikit dari kalian. Ya kan? Karena memang ada di ini. Tetapi ternyata yang pengetahuan sedikit itu pun kalian salah. Jadi bagaimana kira-kira kesalahan kalau kalian berdiskusi menyangkut apa yang kalian tidak tahu sama sekali? Yang mana lebih salah? Sudah yang punya ilmu sedikit kamu sudah salah, apalagi yang tidak ada pengetahuan kamu menyangkut itu. Itu maksud ayat kita ini. Nah, ini lagi pelajaran, kalau mau berdiskusi, mau berbantah, jangan asbun, jangan asal bunyi. Lihat, harus punya dasar. Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi kana hanifan musliman. Hanif itu berarti condong. Kita kalau jalan, kaki kita itu sedikit ke yang kanan, sedikit ke kiri supaya bisa maju. Nah, dari sini kemudian kata hanif diartikan lurus. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tetapi hanif, orang yang berjalan lurus, muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Dia tidak berkata Uzair itu adalah anak Tuhan seperti kata Yahudi, tidak juga dia berkata seperti Nasrani Isa ibnullah. Dia tidak mempersekutukan Allah. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u. Orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim itu adalah orang yang mengikutinya. Orang yang percaya padanya dan orang yang mengikutinya tidak ada kaitannya dengan keturunan. Orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad itu adalah orang yang percaya dan mengikuti dia. Semakin banyak Anda mengikuti dia, semakin dekat Anda kepadanya. Semakin jauh, semakin jauh. Nabi Nuh punya keturunan, ya. Tapi karena dia kafir, Allah berkata itu bukan keluarga. Nah, di sini Allah berfirman, orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah yang mengikutinya. Wahadan Nabi, dan Nabi ini yakni Nabi Muhammad, karena beliau yang paling mengikuti Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang percaya bersama beliau, dan sesungguhnya Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Saya kira itu. Ya, pemirsa, duduk persoalan antara ajaran Islam dengan pemahaman para ahli kitab sudah kita dengarkan tadi ya, penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Dan setelah jeda berikut, Tafsir Al-Misbah masih akan kembali lagi. Kita lanjutkan lagi penjelasan Bapak Quraisy Shihab mengenai surah Ali Imran. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Jadi setelah menjelaskan bahwa orang yang paling wajar dinamai pengikut Nabi Ibrahim adalah siapa yang mengikuti ajarannya, antara lain yang digarisbawahi adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh ayat berikutnya, wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Kepingin sekali, suka sekali sekelompok dari ahlul kitab. Jadi ada sebahagian ta'ifah dari ahlul kitab yang ingin sekali kalau bisa menyesatkan kamu. Saya ingin garis bawahi firman Allah ini. Dia tidak katakan semuanya. Dia tidak mengeneralisir. Kita biasa banyak salah. Oh itu orang Kristen mau menyesatkan. Tidak semuanya ta'ifah. Ya toh, waddat ta'ifah min ahli kitab law yudhillunakum. Kalau bisa menyesatkan kamu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Saya mau nipu orang, ya tahu? Orangnya itu pura-pura begini. Padahal sebenarnya dia tidak tertipu. Yang tertipu ini siapa? Dirinya sendiri. Saya mau membohongi orang, saya cari ini, akhirnya saya sendiri percaya kebohongan saya. Itu yang dimaksud. Baik. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa tattumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, biasanya dalam Al-Quran kalau ahlul kitab isinya panggilan mesra. Hai saudara-saudara yang juga memiliki kitab suci, kenapa kalian mencampur adukkan hak dan kebatilan, dan kenapa juga menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu kebenaran itu? Mari kita lihat propaganda itu. Kita lihat ini, propaganda itu ada dua caranya biasa. Satu caranya melebih-lebihkan sesuatu padahal isinya bohong, ya. Bisa juga dia beritahu yang benar, tapi di celah-celahnya ada kebohongan. Jadi kita sudah percaya karena oh ini sebenarnya ada kekurangannya begini, begini, begini. Tetapi ini begini, begini, begini. Sama juga kalau orang perang, keperangan, wah kita telah kehilangan 3 pesawat jatuh ini. Itu benar. Tetapi lantas dimasukkan, tapi musuh kehilangan sekian. Nah itu yang bohong. Kita biasa baca buku-buku dari sementara orientalis, puji-puji Islam. Ya, kita sudah percaya ini pasti semua bukunya benar nih. Nah, di dalamnya ada racun-racunnya. Nah, ini yang dimaksud. Ini sikapnya orang-orang Yahudi. Kenapa kamu mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan? Nah, terus, wataktumunal haq. Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran? Kenapa kamu tahu lalu tidak mau beritahu? Berdosa orang yang mengetahui sesuatu dan dibutuhkan pengetahuan itu lantas dia diam. Jangan dia berkata, saya tidak mau bicara. Tidak. Ada satu orang minta bertanya pada Anda, Anda tahu lantas Anda tidak mau jawab, itu dosa. Kalau Anda tahu. Dan dosa juga Kalau Anda tidak tahu, lantas Anda pura-pura tahu dan menjelaskan tahu. Nah, ini dia takut. Itu namanya. Iya kan? Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Dalam konteks ayat kita ini, sebenarnya sisi pandangan Islam lagi. Kita bicara Islam ya. Sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada masa Nabi itu tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, karena ada dalam kitab suci mereka. Tetapi mereka sembunyikan itu, mereka tidak mau itu. Artinya, kenapa kamu menyembunyikan kebenaran? Wa antum ta'alamun, padahal kamu tahu bahwa itu kebenaran. Tapi ini redaksinya bersifat umum. Bisa saja dalam kesaksian di pengadilan, Anda tahu ini, dia diam. Dosa atau tidak? Dosa. Karena dibutuhkan untuk diketahui. Kenapa kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirah. Ah, ini cara mereka untuk mengelabui masyarakat Islam pada masa Nabi. Dia katakan begini, orang-orang Yahudi sebagian mereka berkata begini, masuk Islam, tidak lama kemudian kamu keluar dari Islam. Ya. Jadi bilang sama dia, kamu sudah masuk, kamu sudah pelajari, sebenarnya ini bohong. Itu caranya, ini yang dimaksud. Aminu qalat ta'ifatu min ahli kita, berkata lagi sekelompok dari ahli kitab, percayalah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, wajhan nahar, awal hari. Wajah itu muka. Muka itu, kalau kita lihat orang, yang pertama dilihat mukanya. Nah, sehingga muka diartikan permulaan hari, pagi hari. Pagi, percaya, sorenya, murtad. Lalu katakan, kami sudah pelajari, tapi tidak. Ini cara-cara yang digambarkan oleh Al-Quran. Baik, saya kira lihat. Kami akan lanjutkan lagi pemirsa, silakan kita akan jeda dulu sejenak. Jangan lupa tapi untuk tetap kembali lagi bersama Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran, dan ini merupakan segmen tanya-jawab antara penonton yang sudah hadir di studio dengan Bapak Quraisy Shihab. Saya akan persilahkan langsung, Ibu. Cara dakwah Rasulullah bertahap, mulai dari keluarga dekat dan seterusnya. Pada kondisi Islam, sudah seperti apakah Rasulullah mulai mendakwai pembesar agama lain untuk menyembah Allah? Sebagaimana dalam ayat 64. Ya, jadi betul. Kita lihat di Mekah, Rasulullah berdakwah. Tetapi yang menyambut dakwah beliau tidak terlalu banyak. Perhatian beliau ketika itu kepada umat Islam dan kepada masyarakat sekitar beliau. Pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Sewaktu hijrah ke Madinah, sudah ada, sudah terbentuk benih masyarakat Islam. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Semakin meluas pengaruh Rasulullah. Setelah itu meluas-meluas dan eksistensi masyarakat Islam sudah wujud. Orang di luar negeri udah tahu, oh ada di sana begini. Ah, ketika itulah Rasulullah mengirim surat-surat kepada penguasa-penguasa sekitar beliau. Dia kirimlah surat ke penguasa Mesir, penguasa Ethiopia. Ada yang menyambut suratnya dengan baik, ada yang menolaknya. Penguasa Mesir itu waktu baca suratnya, dia bilang, saya memang tahu bahwa ada nabi yang akan diutus, Tetapi saya tidak duga dia orang Arab. Namun demikian, saya hormati beliau, maka dikirimlah buat beliau hadiah-hadiah. Salah satu di antaranya adalah ibu dari putra beliau Ibrahim, yang namanya Ibrahim. Ibu itu perempuan Mesir bernama Maria Al-Qibtiyah. Ada lagi yang menolak, dia robek-robek suratnya. Mendengar itu, Rasul berdoa, mudah-mudahan Tuhan merobek-robek kerajaannya. Dan memang demikian. Ada yang menyembunyikan keislamannya, macam-macam. Tapi itu setelah eksistensi masyarakat Islam sudah mantap di Medina. Penanya selanjutnya. Terima kasih. Menarik sekali tadi Bapak Kures telah menjelaskan mengenai untuk tidak menyembah selain Allah. Tentunya untuk ajakan itu, untuk menyembah, tidak menyembah selain Allah termasuk syirik, Pak Ustaz ya. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kalau pelajaran yang bisa kita ambil ketika ditambahkan ayat wala tusyriku bi syai'an. Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Arti wala tusyriku bihi syai'an, kita terjemahkan dulu. Janganlah kamu sekalian mempersekutukannya sesuatu, begitu dulu redaksinya. Itu bisa berarti jangan mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Jadi di sini ada disebut yang lain. Bisa juga jangan mempersekutukannya dengan persekutuan apapun sampai yang sekecil-kecilnya. Saya beri contoh. Satu orang menyembah Allah, menyembah juga yang lain, syirik. Satu orang percaya bahwa ada kekuatan yang bisa memberi dampak positif atau negatif terhadap sesuatu tanpa izin Allah, itu musyrik. Oh, ini bisa mempengaruhi ini tanpa izin Allah. Ini cincin bisa punya dampak positif atau negatif tanpa izin Allah, itu syirik. Nah, itu mempersekutukan dengan persekutuan apapun sampai sekecil-kecilnya. Saya niat sholat biar diketahui orang lain juga, syirik atau tidak itu? Itu syirik, ya kan? Walaupun penyembahnya Allah, itu makna la tusyriku bihi syai'an minal asya, ataukah syai'an walau kana saghiran, sesuatu walaupun sekecil apapun. Karena itu lantas ada dikatakan syirik yang jelas, ada yang dikatakan syirik yang tersembunyi. Pamrih itu riya, itu syirik tersembunyi. Nah, itu kandungan la tusyriku bihi syai'an. Baik. Satu lagi penanya. Silakan Ibu. Di akhir ayat 64 ada ungkapan afala taqilun. Apakah bedanya dengan afala tatafakkarun, afala tadabbarun? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Takilun berfikir, tatafakkarun berfikir. Biasanya objek fikiran itu, objek fikiran dalam bahasa asalnya itu sesuatu yang bersifat material. Karena kata fikir itu terambil dari kata yang berarti menggaruk, pada mulanya menggaruk. Yang digaruk kan itu sesuatu yang material, itu satu. Nah, kalau ta'qilun itu terambil dari kata iqal. Iqal itu artinya tali. Nah, tali itu digunakan antara lain untuk mengikat dan menghalangi. Ya toh? Nah, ta'qilun, apakah kamu tidak terikat dan terhalangi melakukan kesalahan dan kedurhakaan? Nah, jadi sudah beda kan? Tadi ini fikir, di sini ini ta'qilun. Tatadabbarun terambil dari kata belakang, bubur, belakang. Oke. Tidakkah kamu berfikir menyangkut dampak dari sesuatu? Sudah beda kan? Kamu tidak pikirkan dampaknya, kamu tidak pikirkan akibatnya, pikirkanlah akibatnya. Itu bedanya masing-masing. Walaupun semuanya lantas mengarah ke pikiran dalam bahasa Indonesia. Saya kira begitu, Pak. Ya. Kita selesaikan dulu ya segmen tanya jawab sesi pertama ini. Nanti masih ada lagi kesempatan untuk ibu-ibu di studio bertanya. Kami akan segera kembali, pemirsa. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi pembahasan Surah Ali Imran dalam acara Tafsir Al-Misbah. Sekarang saya mau tanya Pak Quraish, dari apa yang saya tahu, benar nggak sih bahwa orang itu nggak bisa memasuki agama Yahudi kecuali memang hanya keturunannya sendiri? Di dunia ini ada agama dakwah, ada agama misi, mengajak orang masuk, ada yang tidak seperti itu. Agama Islam, agama dakwah. Agama Kristen, agama dakwah. Agama Yahudi bukan agama dakwah. Mereka menganggap diri mereka orang-orang pilihan. Karena orang pilihan, anak-anak Tuhan, tidak perlu banyak-banyak yang seperti saya. Jadi mereka tidak mendakwahkan. Tidak ada dakwah orang Yahudi. Maksudnya apa tuh Pak Price? Biar eksklusif? Atau? Biar eksklusif. Biar lebih, kalau semakin banyak sesuatu, semakin murah ya. Nah, semakin sedikit, semakin tinggi nilainya. Jadi mereka tidak mau seperti itu. Silakan sekarang kepada tiga penanya yang ingin bertanya kepada Bapak Quraish. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ungkapan isyhadu bi anna muslimin, benarkah ada pesan yang sangat kuat agar kita bangga serta menunjukkan eksistensi keislaman kita? Ishadu bi anna muslimun. Memang bisa, ada satu hal, kalau ibu mau bertanya apakah ini anjuran untuk menampakkan kebanggaan, saya kira memang demikian itu. Ya toh? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar memiliki identitas kita. Rasul ingin agar supaya dikumandangkan ajakan untuk sholat, ada yang menganjurkan bunyikan lonceng, enggak setuju, ada yang ini beliau lantas azan. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai muslim. Hanya persoalannya, kebanggaan itu harus benar-benar pada tempatnya. Ya, satu lagi. Siapa Ibu? Ya. Ya. Tentang Yahudi, Pak. Saat ini kita mendengar mereka sedang melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa. Dengan alasan di bawahnya terdapat artefak-artefak Yahudi di sana. Apakah ini termasuk kesalahan mereka dalam memahami sejarah? Sebagaimana mereka salah memahami Ibrahim dalam ayat 65? Ataukah ada makar lain? Yang pertama, saya kira itu salah satu dari kesalahan mereka. Walaupun boleh jadi, mereka juga tahu tapi mempunyai maksud-maksud tertentu untuk menyingkirkan lebih banyak lagi salah satu dari masjid yang sangat dihormati oleh umat Islam. Ibu ada lagi, Bu? Dari kata ta'alau terpahami Islam mengajak kepada ketinggian, berarti Islam tinggi dan punya kehormatan. Sebagai orang tua, bagaimana cara kami menanamkan sejak dini agar anak-anak kami mencintai agamanya dengan semestinya? Itu yang pertama, Pak. Kemudian, dan sejauh mana kita bersikap atau kita menyikapi perbedaan dengan ahli kitab? Iya, yang pertama, ta'alo. Bagus ini Ibu punya pertanyaan. Ta'alo itu terambil dari kata ali, tinggi. Jadi ta'alo, mari meninggi. Nah, sekarang bagaimana supaya dia benar-benar terbukti tinggi? Kita harus buktikan bahwa memang dia benar-benar baik. Kita harus buktikan bahwa dengan mengamalkannya memang benar-benar kita bahagia. Ya kan? Kalau kita hanya berkata, oh ini hebat ini, padahal buktinya pada diri kita bahwa tidak demikian, orang tidak akan percaya. Nah, jadi bagaimana membuktikan ketinggiannya melalui amal kita, melalui upaya kita. Nah, ini kalau kita mau tanamkan ke dalam pada anak-anak kita, anak-anak kita harus paham sebenarnya ajaran Islam itu bagaimana. Jangan lantas digambarkan seperti image sekarang ini, Islam itu teror, ya kan? Oh, tidak ada senang. Kita harus ajarkan bahwa Islam itu mencari kedamaian, Islam itu membantu, walaupun musuhnya dia bisa bantu. Kalau dalam bidang kemanusiaan, Islam itu selalu menghendaki kedamaian, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menganut agamanya dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Ya. Alhamdulillah Pak Quraish, kita sudah menyelesaikan pada pagi hari ini ayat 64 sampai 72 tadi ya Pak. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut? Saya kira yang pertama, kita dianjurkan oleh ayat ini untuk selalu mencari titik temu dengan siapapun, lebih-lebih dengan orang-orang yang sefaham dengan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa yang tidak sefaham atau dengan seakidah dengan kita, kita tidak bisa menemukan titik temu itu. Jadi perlu ada kerjasama dengan semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaknya jangan berdiskusi, berbantah-bantah tanpa suatu dasar yang kuat. Lebih baik berkata tidak tahu daripada berkata tahu padahal salah. Itu saya kira yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah mengeneralisir. Ya, jangan berkata semua muslim bodoh. Jangan berkata semua Kristen ingin memasukkan umat Islam ke Kristen. Jangan berkata demikian. Tidak ada kelompok yang semuanya memonopoli semua kesalahan. Saya kira seperti itu mungkin. Ya. Jadi ada tiga hikmah ya yang bisa kita ambil dari surah Ali Imran ayat 64-72 pagi hari ini. Dan insya Allah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa pemirsa untuk tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah setiap dini hari hanya di Metro TV bersama Bapak Quraish Shihab. Saya mohon diri, insya Allah kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.